la vale sa mumweo onge iwe tote la vale sa pantu bas tote la vale sa La Valesa, La Valesa, Mumweo Ove Iwe, La Valesa, Bantu Basumasana, Lumbanya Valesa, Mumweo Ove Iwe, Lumbanya Valesa, Bantu Basumasana, Lumbanya Valesa, Mumweo Ove Iwe, Lumbanya Valesa, Valesa mumweo ove iwe Shani na valesa Bantu basuma Shani na valesa Shani na valesa mumweo ove iwe Shani na valesa Shani na valesa Valesa kwa isula sonde ngyonse Na tonse babumba pana pesa malia chalo Fila walumbanya Na bangeli mumulu bemba inshi kushonse Malumbanya Yehova wa milalo Chachine Mwalilingo kulumbanya Chachine Mwalilingo kulumbanya Chachine Mwalilingo kulumbanya Chachine Yes. vale sakwa isule sonde gyonse na kyonse babumba pano pesamba ya chalo fila balumbanya na bangeli mumulu bemba ishi kushose balumbanya Yehova wa milalo chachine walilingo kulumbanya chachine walilingo kulumbanya chachine walilingo kulumbanya chachine walilingo kulumbanya kute kutema kwa wale sakwa isule sonde yose katose wabumba pano pesa mbaya chalo kena kila walumbanya na mangeli mungulu bemba ishi kushonse walumbanya yoko wamilalo chachine Kulumbanya lesa wesu kabumba bintu kyonse kulumbanya lesa wesu